Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ora ono sing elek ning dunya, ora ono barang sing ora migunani ning dunya. Semua baik, semua berguna, asal ditempatkan pada tempatnya dan berlaku sebagaimana semestinya. Itu ya. Sopo sing ngarani teletong ki elek, angkat tangan. Ah, toh kuwi, piye kuwi gurune, kuwi. Ayo kuwi, ya kuwi jepuk mikrofone kuwi. Kuwi ilmumu dhuwur nek sing ngene iki. Sesuk kuwi nggawa teletong nanggo aku nganggo tangan tengen cekel. Wes sak trek, oke. Jadi ora ana barang elek. Dan jangan meremehkan siapapun nggih, Bu nggih. Aja dumeh jare wong Jawa. Ora usah kok gedhek-gedhekke ning ya aja kok idak-idak. Ngoten nggih. Ngendas-ndasi wong ora entuk, ning nek njunjung-njunjung wong kaya dewa ya ora entuk. Ayo biasa-biasa wae, sing penting wajar. Nek nilaine 5 ya 5 aja di 6-6ke. Ya. Nek iki bebas nilai. Jadi sesuk ora mlebu swarga, ora mlebu neraka, kijenan bingung kae, rono rene kae. Ayo, soale nek swarga iki ibu-ibu, bapak-bapak iki swarga. Nek neraka ora ana sing teko ning kene. Nek kowe iki ora cetha sesuk. Swarga yo apa kuwi? Ah, neraka yo moh ngono kuwi. Dadi kowe meng bingung kae ngene. Bingung kowe. Ayo, ayo jawab apa? Jawab apa? Lah halo kota Bali. Iya karena budaya kasain ber mlebu surga. Yes, oke. Mlebu swarga. Ning penghuni swarga wegah itu, do metu kabeh. Oke, wis rasa gagas swarga neraka, nggih? Rasa kok gagas nek kowe apik wis mesti melbune. Ngoten nggih? Rasa cita-cita, cita-citane pokoke aja dinusoni Gusti Allah ngoten mawon nggih. Eh? Ning ndi? Ada anggur mengalir. Ora apa-apa. Ada anggur mengalir. Terus. Arak mengalir. Susu mengalir. Widadari semua ini, widadarisku semua. Oke. Dibangunkan dari emas rumah kita, kubah emas. Apa? Kalau Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika la ilaha labbaik, innal hamda wa nikmatan. Pun. Wes. Aku takon, Mas, saya tanya sama Anda, Anda termasuk yang paling berakal di sini. Ada tadi yang saya salah yang dia omongkan oleh Untung. Benar kan? Benar semua toh? Perkara bocah rada edan ora masalah. Nek lak bener omongane. Iya ta? Hah? Lho, edan ra edan ki kan sawang sinawang. Iya ta? Aku ngarani kowe edan ora masalah. Kowe pura-pura dadi wong edan. Yo nek aran dhewe kan dhewe edan. Ayo, dadi kowe jan ngene Pak, Pak. Ngomong-ngomong, pecel dasmu, dandang dasmu, lek njalke Aku Pak Lurah mriya lurah, njam mriki lurah, cedhak karo Pak Mang Zamil menyan. Sip ya, kowe karo Mas Imam ya, kowe karo Imam ki rokok ono rokok kae. Ya, oke. Oke, sip. Kowe karo pung nggae tas Kopassus iki, kowe Kopassus opo piye? Eh? Anggota Komando Pasukan Khusus, tim Gegana Polres, Gegana amankan sisir wilayah. Wilayah Indonesia, sisir Gegana, Gegana Polres Bandung Jakarta, Sese Bandung Tengahian. Intel Heru, Solo Jebres, Paras, Raden, aman kan? Merdeka, merdeka, merdeka. Yes! panggilan kami tujukan. Panggilan kami tujukan kepada Pak Sabar sesuk nane Pak Heru sih. Saya tanya apa yang negatif dari dia? Nyenengke, yara, jenengan guyu kabeh, ora ana masalah. Mesti mlebune swarga, nggih? Mesti ning swargane sing rada wegah. Ngono to? Oke, bismillah. Oke, ya, saniki mulai serius. Bismillah, tarik nafas panjang semua. Tiga kali ya. Ketika Anda menarik nafas panjang, illallah jero ati. Pas menghembuskan nafas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu satu poin. Nek jenengan pas rada rapenak-rapenak kae, nafase ngoten niku. Jadi pas la ilaha niku pas ditokke. Illallah dilebokke. Segala sesuatu yang direstui Allah masuk ke dalam diri kita, segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah keluar dari diri kita. Ngoten nggih? Nggih, dadi illallah la ilaha illallah tiga kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah. Ya. Tunggu karo Mas Joko, karo Mas Joko kowe. Kayak biyen ya alumnus kaya kowe. Kene Maleboro biyen tak temokke terus tak kon main musik kuwi jane. Meme padha kuwi. Ning ora entuk kowe mbelakangi penonton ora entuk. Ayo, madhep rono. Ora entuk. Untung. Tidak baik. Tak kandake Pak Harto lho kuwi kok. Pak Harto cedak ngene lho. Oh, tak kandake Pak Harto kuwi kok. Oke, apa sing ngarani teletong ki elek angkat tangan. Ah, toh kuwi, piye kuwi gurune, oke. Ayo kuwi, ayo kuwi jebuk mikrofone kuwi. Kuwi ilmumu dhuwur nek sing ngene iki. Sesuk kuwi nggawa teletong nang gonaku nganggo tangan tengen cekel. Wah, gak bayar. Wes oke. Jadi ora ana barang elek. Dan jangan meremehkan siapapun nggih, Bu nggih. Aja dumeh jare wong Jawa. Ora usah kok gedhek-gedhekke ning ya aja kok ida-ida. Ngoten nggih? Ngendas-ndasi wong ora entuk, ning nek njunjung-njunjung wong kaya dewa ya ora entuk. Ayo biasa-biasa wae, sing penting wajar. Nek nilaine 5 ya 5 aja di 6-6ke. Ya. Nek iki bebas nilai. Dadi sok-sok ora mlebu swarga, ora mlebu neraka, kijenan bingung kae, rono rene kae. Ayo, soalnya nek swarga iki ibu-ibu, bapak-bapak iki swarga. Nek neraka ora ana sing teko ning kene. Nek kowe iki ora cetha sok-sok. Swarga yo apa kuwi? Ah, neraka yo moh ngono kuwi. Dadi kowe mung bingung kae ngene. Bingung gue. Ayo jawab apa? Jawab apa? Lah halo kota Bali. Iya karena budaya kasain ber mlebu surga. Yes, oke. Mlebu surga. Ning penghuni surga wegah itu, do metu kabeh. Oke, wis rasa gagas surga neraka. Nggih. Rasa kok gagas nek kowe apik wis mesti mlebune. Ngoten nggih? Rasa cita-cita, cita-citane pokoke aja dinusoni Gusti Allah ngoten mawon nggih. Eh? Ning ndi? Ning langit ke atas pelabuhan lugu ada anggur mengalir. Ora apa-apa. Ada anggur mengalir. Terus. Arak mengalir. Susu mengalir. Widadari semua ini widadariku semua. Oke. Dibangunkan dari emas rumah kita, kubah emas. Apa? Kalau Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika la ilaha illa anta, innal hamda wa nikmatan. Pun. Wes. Aku takon, Mas, saya tanya sama Anda, Anda termasuk yang paling berakal di sini. Ada tadi yang saya salah yang dia omongkan oleh Untung. Benar kan? Benar semua toh? Perkara bocah rada edan ora masalah. Eh. Nek bener omongane. Ya ta? Hah? Loh, Edan ra edan ki kan sawang sinawang. Ya toh, aku ngarani kowe edan ra masalah, kowe pura-pura dadi wong edan. Ya nek arep dhewe kan yo edan lho. Iya, dadi kowe jan ngene Pak, Pak. Ngamuk-ngamuk. Pecel ndasmu dandang ndasmu, lek ujar-ujarke Aku Pak Lurah mriki lah, lenggah mriki lah, cedhak karo Pak Pak Mas Zamil mriki. Sip ya, kowe karo Mas Imam ya, kowe karo Imam ki rokok ana rokok kae. Ya, oke. Okay. Oke, okay, sip. Kowe karo pun nggae tas Kopassus iki, kowe Kopassus opo piye? Eh? Anggota komando pasukan khusus tim Gegana Polres, Gegana amankan sisir wilayah Indonesia, sisir Gegana Polres Bandung Jakarta, Sese Bandung Tengahian. Intel Heru, Solo Jebres, Paras, Ngaten, amankan, merdeka, merdeka, merdeka. Yes. Panggilan kami tujukan. Panggilan kami tujukan kepada Pak Sabar besok, nanti Pak Heru sih. Saya tanya, apa yang negatif dari dia? Nyenengke, yara, jenengan guyu kabe, ora no masalah. Mesti mlebune swarga, nggih? Mesti ning swargane sing rada wegah. Ngono to. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Lurah, saya mohon ada beberapa hal mungkin di desa ini semua sudah oke, tapi ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Mungkin Pak Lurah bisa mengemukakan sesuatu sambil kita cari bersama-sama solusinya dengan Pak Muzamil. Terima kasih. Terima kasih Cak Nun. Bahwasanya pada malam hari ini kami dengan panitia pengajian ini mengadakan pengajian akbar dalam rangka bersyukur bersama Cak Nun. Di sini kami mau menggarisbawahi bahwasanya sedikit kami bercerita Cak Nun. Ponggo ini dulu tahun 2001 masih daerah yang sangat miskin sekabupaten Klaten. Alhamdulillah sekarang ini dengan adanya masyarakat saling bekerja sama dan penggalian potensi yang ada di Ponggo ini bisa seperti ini Cak Nun. Jadi proses ini memang proses yang sangat panjang, yang mana saya harapkan masyarakat Ponggo ini benar-benar sangat bisa mensyukuri atas karunia yang diberikan Allah kepada desa Ponggo ini dengan banyaknya sumber mata air, dengan banyaknya potensi yang sekarang ini bisa mensejahterakan masyarakat Ponggo. Tapi harapan kami Cak Nun, masyarakat kami tidak jadi sombong, tidak jadi tafakur, tidak jadi takabur, ya, tidak jadi lupa bahwasanya semua ini pemberian Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Dan mana di sini kami ada permasalahan Cak Nun yang mungkin untuk generasi yang saat ini Cak Nun, kami untuk sumber daya manusia untuk ke depan ini kita sangat-sangat minim sekali, karena masyarakat kami saat ini secara pendidikan itu sangat menurun Cak Nun. Jadi dengan adanya sekarang masyarakat yang sudah semua bekerja di PT Tirta Investama, saat ini masyarakat di sini banyak yang tidak mau kuliah Cak Nun. Nah, ini harapan kami nanti ke depan kami mau bikin universitas terbuka. Harapan yang nanti ke depan beberapa masyarakat yang ada di sini nanti bisa kita buka kuliah umum yang mungkin nanti ada di balai desa ini, biar ke depan masyarakat kita bisa lebih maju dan lebih bisa membawa Ponggo ini yang lebih baik. Dan termasuk juga bahwasanya dengan adanya kemajuan Ponggo ini Cak Nun, masyarakat di daerah kami itu secara sosial, secara kerjasama dengan ekonomi, kerjasama dengan tetangga, dengan anu itu sangat berkurang Cak Nun. Banyak masyarakat kami yang sekarang memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, sekarang menjadi sombong, menjadi takabur. Itu yang menjadi permasalahan Cak Nun. Ini harapan, makanya kalau malam hari ini kami ajak semua masyarakat untuk bisa mencukuri nikmat ini semua, karena daerah-daerah yang lain di mungkin di baratnya sini, desa sini Cak Nun sudah tidak ada air, tapi kalau di sini sangat berlimpah air. Ini alhamdulillah sekali Cak Nun. Jadi jangan sampai nanti Allah memberi laknat kepada desa Ponggok dan nantinya tidak seperti ini lagi. Ini harapan yang ke depan mungkin bisa disadari masyarakat kita. Karena kalau kita semakin sombong, tidak mensyukuri, ya akhirnya nanti bisa tidak baik buat kita semua. Mungkin itu Cak Nun. Oke, jadi malam hari ini Bapak sekalian, berdasarkan yang diungkapkan Pak Lurah, itu kita sedang ingin lebih waspada ceritanya. Ben luwih waspada. Jadi sebelum Pak Muzamil saya mohon ya. Jadi orang itu kalau menjadi, ada beberapa macam. Dulu ndak pinter terus jadi pinter, kuwi biasane njur dadi mungguh, ngibaten. Biyen meng wong cilik njur duwe pangkat, dadi kuwasa, dadi sombong, ngibaten. Biyen durung tahu sembayang, njur bar kuwi sregep sembayang iso ceramah barang, njur dadi sombong, rumasane dhek sing apik liyane elek kabeh. Ngibaten. Jadi yang ngono sugih yang ngono begitu mulai lancar ekonomine malah dadi sombong. Jadi sesungguhnya yang kita mohon kepada Allah itu kan kekuatan, kekuasaan, kekayaan, kepandaian. Itu sebenarnya harap diperhatikan bahwa kelima hal itu bersamaan datangnya dengan ujian-ujian. Tidak ada orang mendapat rezeki tanpa ujian. Nah, salah satu ujiannya adalah orang yang dari bodoh menjadi pinter, dari tidak kuasa menjadi kuasa, dari tidak alim menjadi alim, dari miskin menjadi kaya, itu biasanya dia mengalami ketidakseimbangan mental, ketidakseimbangan pikiran, dan ketidakseimbangan psikologis atau hati. Jadi kita malam hari ini waspada, ojo nganti ora seimbang ya, tetap kudu nimbang-nimbang, sing-sing nganti pas, ojo nganti sumbung, ojo nganti minder. Nah, kita hubungkan langsung aja dengan rasa syukur. Orang kalau sombong itu kan sebenarnya ruangannya lebih banyak diisi oleh sesuatu yang sifatnya bukan syukur. Kalau kita bersyukur kan kita tidak sempat sombong, kan gitu Pak Luraya. Nah, jadi kita cari malam hari ini secara singkat. Apa sebabnya awake dhewe perlu syukur luwih gede? Apa sebabnya kita perlu bersyukur? Apalagi di desa ini jelas begitu banyak faktor yang membuat kita harus lebih bersyukur. Satu. Nomor dua, apa akibatnya kalau kita tidak bersyukur, Pak Muzamil ya? Manawi syukuran, bapak-bapak lan ibu-ibu sedoyo, niku sareng-sareng wong okeh niku syukuran. Nggih. Selamat kalian selamatan pun ngerti mboten bedanipun. Manawi selamat niku piyambakan, nggih. Manawi selamatan nang ngejak wong oke. Nah, ngaten lho, nggih. Kaya bahasa Indonesia niku kalau ada akhiran an itu menunjukkan oke. Contoh ada buah yang banyak rambutnya, namanya apa? Rambutan. Nah, rambutan. Lho, nggih. Lho, nggih. Yang banyak rambutnya namanya ram. Kalau ada buah banyak durinya, durian. Nah, berarti syukuran beda dengan bersyukur. Selamat dengan selamatan itu berbeda. Nah, set karo setan. Nah, begitu ya, Bapak dan Ibu semua. Jadi malam ini bersyukur apa syukuran? Itu Alura. Bersyukur tapi bareng-bareng sehingga bisa juga disebut ini syukuran. Nah, ngaten. Nah, pun ngerti nggih? Ya, jadi kalau ada orang bilang syukuran itu tidak ada dalilnya. Nah, itu hanya ditambahi an saja, gitu ya. Sebetulnya bersyukur itu dalam Al-Qur'an itu ajaran Islam. Nah, kalau syukuran itu mengejak tonggo tepalih seperti sekarang, ini orang satu kampung bersyukur bersama-sama. Untung? Halo? Ya, baik itu. Ini luar biasa itu, Bu. Mudah-mudahan insyaallah sembuh habis ini. Nah. bersyukur niku nggih pun ngerti nggih. Syukuran kalian bersyukur. Orang bisa bersyukur itu bapak dan ibu semua harus pertama harus ngerti nikmat. Ngoten lho. Jadi manawi boten ngerti nikmat boten saged bersyukur. Jadi kula lan jenengan niki urip sampun pikantuk nikmat napa dereng? Nah, kalau ngerti nikmat maka bisa bersyukur. Maka urip itu kalau ingin seneng, ingin bahagia, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tadi Cak Non sudah bilang, jangan mencari kebahagiaan. Tapi kita ini harus bisa menaklukkan penderitaan. Nah, kita harus bisa mencari kenikmatan di dunia ini. Artinya apa? Apapun di dunia ini harus dimengerti sisi nikmatnya. Jangan sisi negatifnya, jangan sisi buruknya. Orang yang tidak bisa bersyukur niku bapak lan ibu karena tidak mengerti nikmat. Ngaten lho. Maka syaratnya tiyang bersyukur pertama niku ngerti nikmat. Nah, kira-kira panjenengan teng riki niki sampun diparingi nikmat boten? Sampun kan? Nggih. Sampun nah sing paring nikmat sinten? Sing paring nikmat Gusti Allah. Jadi pertama harus mengerti nikmat. Nah, ini semua dari kepala sampai kaki nikmatnya Allah kepada kita. Mulai dari rambut, kepala, hidung, mata, kalau kita hitung ini tidak terhingga nikmatnya Allah. Maka harus diangen-angen, oh nikmatnya mata, alhamdulillah. Oh nikmatnya kuping, alhamdulillah. Itu dimengerti sedoyo. I'rifin nikmah takun min ahliha, kata para ulama. Ketahuilah, mengertilah kepada nikmat, maka kamu akan menjadi hidupnya nikmat. Ngaten lho. Meski sekarang misalnya susah, jangan dipikir susahnya, tapi pikir enaknya hidup. Nah, maka akan senang, akan tentrem. Nah, tapi kalau yang dipikir susahnya terus, hidup ini akan susah. Nah, kulolan panjenengan itu terutama Pak Lurah sudah cerita. Di sini oleh Allah diberi karunia berupa air yang melimpah. Niku anugerah dari Allah. Nah, supaya bisa bersyukur kepada Allah, harus punya keyakinan bahwa sing napa niku Pak Lurah, sing ngumbul ke mata air niku sinten? Apa manusia? Ada manusia yang bisa bikin air? Tidak ada kan? Berarti air itu murni ciptaan Allah. Terus Allah kira-kira jaluk bayaran buat tentang jenengan? Boten kan? Nah, tidak jaluk bayaran. Nah, lek kulolan panjenengan di api, terus boten dijalui bayar. Kira-kira secara rasa kulolan jeneng api teng sing paring niku mripun. Napa? Nah, misalnya jenengan je, boten jaluk boten nopo, tahu-tahu wonten tiang paring, paring nopo bu? Paring nopo sing disenengi jenengan? Je pun, sak menika jaman duit je, je pun, di paringi duit sing oke. Kira-kira jenengan rasa ni meripun. Nah, lek jenengan ternyata boten matur nuwun, kira-kira jenengan niku meripun. Napa? Seneng kira-kira. Nah, maka kalau ada orang tidak bisa berterima kasih, berarti niku mati rasa. Nggih mboten? Mati rasa. Wis diapi ternyata boten bales api. Nah, bersyukur niku. Jadi duwe rumangsa diparingi. Nah, jadi kula lan panjenengan kudu duwe rumangsa diparingi nikmat saking Allah, maka sekarang yang kita pikirkan apa yang harus kita lakukan kepada yang memberi itu. Jadi kalau kita misalnya diberi orang, jangan hanya dinikmati pemberiannya saja, tapi yang harus kita pikirkan saya mau membalas apa. Njenengan itu yang harus dipikirkan. Niku jenengi kulolan jenengan menjadi orang yang duwe rasa. Nah, jadi bersyukur itu begitu, nggih. bersyukur kepada Allah ini dimulai dari napa? Ngerti nikmati Gusti Allah. Terus berniku ngerti bahwa nikmat itu dari Allah. Nah, ngaten jin. Terus caroni bersyukur meripun teng Gusti Allah, Bapak lan Ibu sedoyo. Napa oleh Gusti Allah paring nikmat teng jenengan terus jenengan badhe paring nikmat teng Gusti Allah, ngaten? Terus meripun caroni? Napa? Meripun. Gusti Allah kira-kira napa butuh pemberian kula lan jenengan? Boten kan? Terus napa? Nah, kula lan jenengan boten saged bales teng Gusti Allah, Bapak dan Ibu sedaya. Boten saged bales. Ojo male terus sampai urusan banyu, urusan mung badan niki tok pun boten saged bales. Maka minimal minimal napa? Jadi minimal niku napa? Paling seket segede je. Ojo sampai ginaaken peparing niku dateng perkara sing marai sing paring boten remen niku. Niku minimal segede mengerti boten? Ojo sampai ginaaken peparing niku kagem perkara sing kira-kira sing paring niku boten rem. Niku minimal. Misalnya jenengan diparingi pit motor kalian Pak Lurah, ngaten nggih. Nah, terus Pak Lurah pun pesen, "Bu, niki dinggo nggih sing ati-ati. Nggo jenengan teng saben atau teng peken atau teng masjid." Nah, napa? Saben. Saben, saben. Nyuwun pamun teng cara Madura niki. Nah, ternyata kalian jenengan dibuat napa? Wah, napa niku? Kebut-kebutan sambil mabuk-mabukan. Nah, niku kira-kira Pak Lurah gelo boten? Gelo nggih Pak Lurah. Gelo wah lek tau ngono aku ora paring. Nah, ngaten nggih. Lek tau ngono aku ora ngekei wah wong aku ngekei iku supaya ben pertanian lancar, ke pasar lancar, sekolah lancar, kok malah gue koyok ngono. Nah, satu kali dua kali mungkin Pak Lurah bisa memaklumi, tapi kalau terus-terusan kira-kira meripun apa? Ditarik, paham? Pak Lurah, wah ini kalau seperti ini terus ini bahaya, maka akhirnya Pak Lurah wis ngutus hansip. Tolong itu hansip motor yang kemarin saya berikan kepada Paijo, gitu ya, ditarik kembali. Kira-kira kalau Pak Lurah menarik kembali berhak boten? Wong sing paring Pak Lurah, nggih boten? Padahal niki nggih Pak Lurah sebetulnya bukan pencipta motor. Nah, sekarang kalau Gusti Allah yang didamel nesu meripun. Sing didamel gelo Gusti Allah. Kalau Gusti Allah terus tiba-tiba menarik, kira-kira Gusti Allah keliru napa boten? Salah napa boten? Malah kalau tidak ditarik sing keliru. Lonje boten. Wong cetho iki kangge gawe anu. Nah, itulah yang terjadi selama ini di dunia. Nah, itu nggih. Yang terjadi di dunia banyak dalam Al-Qur'an. Nggih. Jadi manusia tidak merasa diberi oleh Allah nikmat, nggih. Banyak, Bu. Nggih. Orang dikasih jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memakmurkan masyarakat, akhirnya ternyata jabatannya dibuat macam-macam. Akhirnya bagaimana? Akhirnya bagaimana? Masuk penjara. Yang mestinya tidur di dalam rumah dinas. Berapa bupati yang masuk penjara? Jabatan. Ada mantan menteri masuk penjara dan lain-lain. Iku karena apa? Tidak bisa bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Alam taro kaifa daraballahu masalan qaryatan aminatan mutmainnatan yatiha rizquha rohodam min kulli makan. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan suatu negara yang aman, tentram, rezekinya datang dari segala penjuru? Fakafarat bi an'umillah, lalu mereka kafir, kufur dengan nikmat-nikmat Allah itu. Fa'adzaqahu Allah libasal ju'i wal khauf maka akhirnya Allah merubah kemakmuran itu dengan rasa takut dan kelaparan. Naudzubillah min dzalik. Nah niku nggih, niku kula kon ngatur niku kan jak non. Jadi kalau tidak bersyukur, nah ini Allah bisa mencabut seperti Pak Lurah mencabut kembali pemberiannya. Itu gara-gara disalahgunakan. Nah, kalau bersyukur insyaallah Allah akan terus menambah. Amin Allahumma. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman surat An-Nisa 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan pernah mengazab kamu semua kalau kamu bisa bersyukur dan beriman. Jadi kalau tidak ingin diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya meripun bersyukur dan wa kana Allahu syakiron alima, dan Allah itu maha bersyukur lagi maha mengetahui. Allah mawon bu maha bersyukur. Allah niku maha bersyukur. Lho kok Allah maha bersyukur meripun? Maksudnya Allah maha bersyukur itu Allah itu kalau ada orang berbuat baik, Allah membalas lebih baik lagi. Niku Gusti Allah. Wong nindakke kesainan setunggal dibalas pinten kalau Gusti Allah? Dibalas pinten? Sedoso. Orang baca Quran satu huruf pahalanya berapa? 10. Orang bersedekah dibalas berapa? 10 kali lipat. Orang menolong orang akan dibalas 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau ada orang berbuat baik, Allah membalas lebih baik. Berarti Allah itu maha bersyukur. Syakiron, syakur. Firman Allah, Allah namanya as-syakur, maha ber. Nah, jadi kalau orang bersyukur berarti derek lampai Gusti Allah. Nah, kalau orang kufur berarti nulayani Gusti Allah. Nah, niku mungkin nggih sing perlu kula sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa bersyukur ya. Mangaten nggih. Bu, jane bersyukur niku pokoke ngene. Atine didandani, Bu. Niate iku aja nganti salah. Dadi upamane jenengan dodolan, niate apa, Bu? Wis terserah dodolan apa wedang, mi, ki niate apa niate? Eh? Apa? Menolong orang lain apalagi, Bu? Golek badhe. Apa meneh niate sing paling apik niate apa, Mas? Menolong sama manusia. Oke. Apa meneh? Sederhana to Pak Pamuzamil ngomong pokoknya berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada pelanggan, orang yang akan beli dilayani dengan sikap yang baik, makanan yang dijual juga dibuat sebaik-baiknya, pokoknya nyenengke wong sing arep tuku kuwi. Maka otomatis sampean akan dapat laba banyak. Gitu ya, Bu ya. Jadi ojo niate golek tadir, niate berbuat baik untuk orang lain, boleh disebut menolong, boleh disebut pokoknya bebrayan. Gawe apik, ngoten Bu nggih. Wis nek sampean ngoten niku mengke otomatis rezekine, ora usah kok doleki mesti entuke. Nek Gusti Allah ngendika la in syakartum la azidannakum, nek kowe bersyukur tak tambahi. Kowe rasah kok dadekke niat ditambahi ora? Pokoknya bersyukur ngono wae. Dadi bengi iki pokoke bersyukur ngoten mawon. Mesti ditambahi rasa kok dadekke pamrih. Nah iku sing marake angel niku mergo niate dudu bersyukur ning njaluk ditambahi. Wala tamnun tastaksir, kalau kamu berbuat baik memberikan sesuatu, jangan berpikir atau membayangkan mendapat laba lebih banyak. Karena untuk mendapat laba lebih banyak, justru jangan berniat mendapat laba lebih banyak. Ikhlas saja berbuat baik, nanti otomatis pasti mendapat laba lebih banyak. Ngoten nggih? Ketika reformasi itu saya didawuhi untuk menangani, dan saya yang ngomongin Pak Harto, kemudian Pak Harto mau saya ajak turun. Jadi sak durunge njenengan delok ning TV kae, aku wis ana akad nikahe. Sing ning TV kae ming resepsine. Sing dingerteni wartawan kuwi ming resepsine ning akad nikahe ora ngerti. karena saya masih optimis kepada Indonesia, tapi ternyata konco-koncoku sing melu bareng-bareng garap reformasi iki jebul niate ora bener. Akhirnya terjadilah kaya ngene iki, sebab tak pikir biyen akan menghentikan Pak Harto dan seluruh korupsi dan perilakunya ngono to. Jebul ora. Konco-koncoku sing kemudian jadi menteri kabeh kuwi, ternyata sing bareng-bareng aku ketemu Pak Harto sak pitulune jebul, mereka itu atine ngomong ngene, Pak Harto iki mbok mudhun, mbok gantian le nyolong ngono lho. Jebul ngoten niku, ngoten nggih. Nah, saiki kebukti to? Kebukti kabeh dadi nyolonge luwih kembangane Pak Harto. Nah, saya sekarang kalau harus melakukan sesuatu, nomor satu saya nunggu dawuh. Kalau enggak didawuhi saya enggak mau. Nomor dua, karena semua yang mendapatkan manfaat dari reformasi, semua tidak ada yang berterima kasih, semua tidak ada yang bersyukur. Anda lihat setiap peringatan reformasi mereka melupakan apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 12 Mei sampai tanggal 21 Mei 1998. Mereka tidak ada yang jujur untuk mengatakan apa yang terjadi. Dadi kue wingi omahmu arep kobong, genine tak siram, dadi ora sida kobong. Ning kue ora ngakoni aku, sesuk tak biarkan api membakar rumahmu. Arep ngopo kue? Kejobo kue njaluk nang aku, kue lagi tak ndek genine, gitu mas. Wajar lah mas Kimas. Nah sekarang saya ingin memperingatkan, ini kue ngomong dolar segala macam itu dialami oleh seluruh dunia juga. Neng aku njaluk, tulung jenengan mulai September ini siap-siap. Oktober November itu bisa lebih parah dari sekarang. Tapi itu untuk Indonesia dan dunia. Untuk desa Anda mungkin tidak. Asal Anda punya kekuatan lokal, tidak ada masalah. Jadi saya ini orang mengkue ngubengke duit secara apik Pak Lurah, tapi lenen nandur, kue ditingkatkan. Jadi jadi nek iso kue, nek corone penyair-penyair jangan bian, mbok kue ini nek mangan, kue woe tanduranmu dewe. Mbok kue ini nek nganggu piring, ya piring sing gawenanmu dewe, mbok batok, mbok apa. Mbok kue ini nek nganggu kelambi, mbok kelambi kue tenunanmu dewe. Gitu loh. Kita kembali ke, kalau di India namanya Swadesi. Khalil Gibran itu penyair mengatakan, alangkah malang nasib bangsa yang makan tidak hasil dari tanamannya sendiri, yang berpakaian tidak hasil dari tenunannya sendiri, dan seterusnya. Jadi Pak Lurah dan semua pamong di desa ini perkuat kekuatan lokal ini, sehingga ketergantungannya soal pangan, soal apa saja itu turun dari yang luar. Gitu ya. Karena nanti bulan Oktober, bulan November bisa sangat parah. Tapi insya Allah desa sini karena ono hubungannya duit dewe, ya, insya Allah tidak akan terlalu parah pengalamannya. Dan tak jaluk penduduk aja kerengan to. Wong dodol jejer iki ya pancen rezekine dewe-dewe. Saya kue mangkelan karo tanggomu sing dodol, saya kue rapayu. Kue wis diatur karo Gusti Allah kabeh, nggih. Pokoknya ikhlas berbuat baik, insya Allah Tuhan membagi rezeki secara sangat adil. Ngoten lho nggih. Nah, Mas, sampean eling, ini nanti ada badai yang namanya El Nino itu di daerah Filipin ke timur. Itu ada badai yang memuncaknya lebih tinggi daripada sebelumnya. Dulu pernah El Nino dhuwur banget. Pokoknya apa jenenge kuwi? Badainya sangat-sangat berkadar tinggi pada tahun 1957-1958. Dan setiap kali El Nino memuncak, dia bareng atau mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga terjadi kejadian-kejadian yang sangat penting. Pada tahun 1957-1958 itu adalah kejadian di mana ada pemberontakan besar yang namanya PRRI dan Permesta. Anda kelingan Mbah Karto Suwiryo, Kahar Muzakar, dan seterusnya. Jadi itu masalah besar pada waktu itu. Kemudian El Nino naik lagi tahun 65, terjadi G30S yang lebih besar lagi. Kemudian El Nino memuncak lagi pada tahun 82-83. Itu terjadi pembakaran dan konflik Cina di Solo. Kemudian tawur di lapangan Banteng, dan peristiwa besar di Tanjung Priok yang korbannya sangat banyak antara TNI dengan orang-orang Islam di sana. itu El Nino sedang naik. Kemudian El Nino naik lagi, yaitu tahun 1998 terjadi reformasi. Nah, sedelet menaiki El Nino mundak dhuwur banget kuwi bulan Oktober dan November. Berarti nek ndelok gejalane sing sadurunge, berarti engko Oktober November ini akan terjadi sesuatu yang mungkin seperti sebelumnya tapi bentuknya mungkin berbeda. Nah, saya minta pokoknya setiap desa siap mandiri. Ya ora iso mandiri banget, ya ora iso mangan penak kaya wingi, ning pokoke tetep iso bertahan hidup. Dan saya kira desa Anda termasuk desa yang agak tenang-tenang dibanding desa-desa yang lain. Jadi ojo nganti ora bersyukur. Ojo nganti ora bersyukur atine nggih. Atine ojo nganti ora bersyukur supaya ketika nanti dunia mengalami krisis nak karu-karuan, sampean tetep insyaallah tetep bertahan. Anda tahu negara-negara mulai bangkrut di mana-mana, ya. Yunani itu, negara Yunani itu kan dulu negara pewaris dari peradaban besar yang namanya Yunani kuno, itu sekarang bangkrut, krut. Sampai-sampai jangan kan di Yunani, di Itali, di Jerman itu bun, sampai ten warung, nggih. Ten warung kok mangane misalnya sampean ning wong telu kok mangane jatah wong limo niku kabeh nesu. Kiwa dengan sampean, dan mereka berhak lapor polisi karena dia memakan lebih dari kebutuhannya. Itu dilaporkan polisi dan ada undang-undangnya. Jangan sampai Indonesia nanti lahir undang-undang saking krisis pangan terus gawe undang-undang ngono kuwi. Dadi nek ten Jerman iku sampean ten restoran mangan orang entek niku langsung diparani wong-wong sekitare sampean dienek-enekke terus dilihat meneh polisi teko nangkep sampean. Niku saking angele golek pangan ten Jerman. Jadi kowe rasa minder, Indonesia iki gemah ripah lo jinawi, ning atine sok salah, pikirane sok kleru. Akhirnya gemah ripah ora lo jinawi, gitu. Ngoten nggih? Dadi atine sing bener Bu nggih, pikirane sing bener saestu niki. Mudah-mudahan nanti Oktober November lewat dengan tenang-tenang sampean tidak mendapatkan akibat apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Saya persilakan berikutnya, Mas ya. Oh, Padang Bulan. Nanti hubungan sama Mas Helmi atau Mas siapa nanti dikasih catatan semua. Di Jombang ada, di Surabaya ada, di Malang ada, di Semarang ada, di Jogja ada, di Jakarta ada, di Lampung ada, di Purwokerto ada, di Makassar ada, dan seterusnya teman-teman sekalian. Itu sudah puluhan tahun saya setiap bulan ke tempat itu, dan tidak ada transaksi, tidak ada honor, tidak ada sponsor, tidak ada bantuan dari siapapun saja. Yo lampune, yo panggunge, kabeh ditanggung sendiri oleh kita. Dan tidak boleh adanya sponsori, dan tidak boleh ada parpol atau presiden atau siapapun yang akan coba-coba mengganggu tempat saya. Ngono ya. Menurut rek, saya itu niku nek kula purun nyalon nah. Ane ora entuk nyalon, ora entuk ana imam kok. Ayo dene makmum aku, ora ana. Kudu makmume sing Pak nyuwun sewu panjenengan ngimami kan begitu. Iki ora iki saiki ning Indonesia iki calon-calon kabeh nyalon imam. Aku suara aku apik lho. Ayo kene aku kusuk lho nek salat. Ayo cepet kene. Kan ngono to, Dan. Ngisini-sini mboten ngoten niku, Bu. Misi-misi to, aku dune sing kuasa niku makmum napa imam? Makmum lah, makmume salah ora gelem kuasa. Akhire kowe diisi imam-imam palsu ngono kuwi. Ning dunya iki ana imam fatawi, ana imam palsu, ana imam samudra, ya to? Sampean kudune milih imam fatawi kemawon. Oke. Terakhir, jadi pada bulan diminta informasi ke di belakang sana nanti. Dua ya. Oke. Saya sahabat sesingkat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbah Nun berkaitan dengan rasa syukur atau bersyukur. Jadi kadang itu kan saya sendiri gitu berdoa itu Allahumma ja'alna syakuran wa ja'alna soburan. Tapi kadang-kadang bagaimana kita menetapkan mana yang itu harus bersabar atau mana itu bala, mana itu anugerah, mana anugerah, mana musibah. Kadang-kadang kita itu menganggap sesuatu yang enggak enak itu langsung cetak ini musibah. Yang enak ini anugerah. Jadi kadang bingung kapan sabarnya dan kapan syukurnya. Jadi singkat kata, ibu-ibu sudah Bali ya, tak cepat. Jadi nek jenengan ngalami apa-apa, apa sing nyenengke apa sing ora nyenengke, itu sebenarnya nilainya telu. Siji nek kuwi mungkin kuwi dielekke Gusti Allah. Peringatan, mungkin kuwi diuji oleh Allah. Utawa mungkin kuwi iki lagi diazab oleh Allah atau dihukum oleh Allah. Sing endi? Nah, Bapak sekalian, nek ana bocah wis takon kowe ngono berarti dhewe wong sing wis mulai ngerti. Nek wong sing urung takon kuwi urung ngerti apa-apa. Nek kowe wis ngerti gari kok teruske. Takokke bendina titelno meng ngono tok. Lha iya meng ngono kuwi. Tidak ada ndak ada regulasinya, yang adalah kok titeni terus terus kowe ngati-ati. Begitu ngati-ati, nek kowe ngati-ati kudune azab dadi rezeki. Ngerti ora? Kudune hukuman iso meng dadi peringatan. Nek kowe ngati-ati, pokoke intine ikhlas, ngati-ati, eling lan waspada. Nek kowe nglakoni kuwi, sing kudune azab wis ora sida, malah dadi rezeki. Ngene ya, Dik ya. Oke, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang dari Ceper, Klaten. Yang ingin saya tanyakan, Mbah Nun, menurut tema malam hari ini yang diangkat adalah syukur ya. Dalam kehidupan sehari-hari kan belum tentu kita itu selalu mendapat nikmat yang banyak. Sedangkan syukur itu cenderung dengan mendapatkan nikmat yang banyak. Sedangkan bagaimana, yang saya tanyakan bagaimana cara kita mensyukuri dalam keadaan yang kekurangan ataupun sedang kesusahan. Mungkin cukup itu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip ya pertanyaannya ya. Mirip ya dia. Nek kula niku kula walik malahan. Ning jenengan niru monggo, nek iso rasa niru ning golek dhewe. Nek kula niku kula walik sembarang niku. Dadi nek aku entuk rezeki kuwi tak anggap kuwi medeni malahan iki. Wah iki gak aku dibombong iki karo Gusti Allah. Gak aku dihukum iki gitu. Jadi saya malah bersabar terhadap rezeki. Kan biasa bersabar kepada ujian, syukur kepada rezeki kan gitu. Aku tak wale aku ben. Tak wale aku. Mulai selamat kuwi. Dadi nek entuk rezeki oke, okay. Entuk bojo Novia. Wah, iki waspada iki. Ah. Kan begitu. Ngerti ora? Tapi kalau saya dapat ujian, saya dapat sesuatu yang menyusahkan, saya bersyukur, ya Allah terima kasih engkau telah melatihku untuk menjadi orang yang lebih tangguh dan lebih kuat. Ngono aku, tak walik. Sembarang kula walik pokoke. Dadi kula belajar nyetir niku mboten maju mundur sik. Nek wis mundur pinter maju gampang, nggih mboten? Jadi nek kowe belajar tinju, aku kan ngelatih tinju, ora tak urui ngantem. Tak kongon meneng jajal nek kowe diantem piye. Wah, kowe dadi wis latihan berjam-jam yang diantem ini kok. Nek kowe wis pinter diantemi, ngantemi kuwi gampang. Wis. Jadi kalau ingin bahagia, bergaulah dengan penderitaan. Ayo piye kowe. Ora sampe lu motivasi-motivasi kuwi. Kowe diurui angel. Kebahagiaan adalah kalau engkau mampu menaklukkan penderitaan, dan tidak ada manusia yang mampu dan ahli menaklukkan penderitaan melebihi orang Jawa dan orang Indonesia. Di mana-mana orang stres terhadap penderitaan. Ning Indonesia endi ana wong stres? Endi? Endi? Ameng siji. Stres wae dhewe wiritan kok. Iya ta? Ning wiritan kae ya ora stres kae. Eh? Ya, wis arep ora masalah iku. Dia ini sedang membebaskan diri dari hukum Allah. Enak lho kuwi. Kudune dihukum ora dihukum. Iku iki enak iki mah penak kena pengen uripmu bahagia kaya dhek kuwi. Enak. Jadi misalnya ngene, malaikat Israel undang sini. Diseret ke malaikat Israel tuh. Terus Jibril ora sida. Ora sida. Bener ta kuwi? Iya. Jadi Jibril il ojo sae. Ya beres ya ta. Asik ta? Asik ta? Lho, coba. Kuwi saiki ini sebuah ilmu yang luar biasa untuk Anda semua. aja ngremehke sapa-sapa. Kabeh Anda kelola dengan sebaik-baiknya, dengan cinta, dengan empati, ngono ya. Mudah-mudahan setelah acara ini ada cahaya baru memancar di desa Anda. Amin ya rabbal alamin. Saking ngatik bareng iki, Mas. Ngatik bareng.